Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlu subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Di saat ruku disunahkan juga mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jadi bacaan ini adalah bacaan yang disunahkan di saat ruku. Artinya subhana rabbi, maha suci Tuhanku, al azimi, zat yang agung, wa bihamdih, dan dengan memuji kepadanya. Ucapan ini dilakukan salasan sebanyak 3 kali dan dikarenakan lil ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallu tasbihi fihi wa fi sujudi marratun. Minimal bacaan tasbih di dalam ruku dan sujud sebanyak 1 kali. Jadi cukup mengucapkan 1 kali itu sudah bisa mendapatkan minimal kesunahan. Walau binahwi subhanallah, walaupun 1 kali itu hanya berupa kalimat subhanallah. Jadi mengucapkan subhanallah 1 kali di saat sujud dan ruku itu sudah bisa mendapatkan kesunahan. Wa aktsaruhu 11. Dan batas maksimal bacaan tasbih di dalam ruku dan sujud adalah sebanyak 11 kali. Jadi lebih dari 11 kali ini sudah tidak disunahkan ya. Maksimalnya bacaannya dibaca 11 kali. Wa yazidu man waro nadban. Bagi orang yang telah disebutkan, jadi man waro ini artinya orang-orang yang sudah disebutkan. Yang dimaksud adalah orang yang sholat sendiri, munfarid, atau makmum, atau imam ya, mohon maaf. Saya ulangi, maksud dari man marro adalah 2 ya, memasukkan 2. Yang pertama munfarid, atau orang yang sholat sendiri, dan yang kedua imam bagi makmum yang terbatas. Imamu mahsurin, imam bagi makmum yang sedikit atau yang terbatas, dan semua makmumnya rela bacaan panjang imam, radu bitatwil. Jadi bagi 2 orang itu disunahkan menambah bacaan di saat ruku, yaitu bacaan Allahumma laka rokaatu hingga akhir. Jadi semua bacaan ini disunahkan bagi makmum dan bagi imam. Bagi orang yang sholat sendiri dan bagi imam makmum mahsurin. Arti dari kalimat ini, Allahumma wahai Allah, laka rokatu, kepadamu aku ruku, wabika amantu, dan kepadamu aku beriman, aku percaya. Jadi laka ini bisa diartikan juga karenamu. Jadi huruf lam ini kadang bermakna alasan, kadang juga bermakna ila. Walaka aslamtu, dan kepadamu aku tunduk. Khosa alaka sam'i, tunduk kepadamu pendengaranku. Wabasori, dan penglihatanku. Wamukhi, dan otakku. Otak ya, kadang juga diartikan sum-sum. Waadmi, dan tulangku. Wa asobi, dan sarafku, saraf atau otot ya. Wa sa'ri, dan rambutku. Wa basari, dan kulitku. Wa mastaqallat bihi qadami, dan seluruh tubuhku. Jadi maksudnya mastaqallat bihi qadami ini seluruh tubuh ya, bagian yang berada di atas kedua kaki. Bagian yang ada yang menyendiri dengan kaki. Ai jami'a jasadi, maksudnya adalah semua tubuhku. Lillahi rabbil alamin, milik Allah, zat yang menjadi Tuhan seluruh alam semesta. Jadi disunahkan membaca bacaan ini ya, mulai Allahumma hingga rabbil alamin. Ini disunahkan setelah bacaan subhanallah di saat ruku. Namun seperti tadi, bahwa kesunahan ini hanya berlaku untuk imam yang jamaahnya sedikit, terbatas, dan juga orang yang sholat sendiri. wa yusannu fihi wa fi sujudi subhanakallahumma wa bihamdik. Disunahkan di dalam ruku dan juga di dalam sujud mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma gfirli. Jadi bacaan ini disunahkan di dua rukun sekaligus, yaitu rukun ruku dan juga sujud. Subhanaka, maha suci engkau, Allahumma wahai Allah, wa bihamdika, dan dengan memuji kepadamu. Allahumma wahai Allah, ikfirli, ampunilah aku. Walawikta suro ala tasbihi awi zikri, fatasbihu afdolu. Andai kata seorang yang sholat meringkas antara pilihan membaca tasbih atau membaca zikir, maka yang lebih utama adalah bacaan tasbih. Jadi kalau seseorang ingin memilih antara tasbih dan zikir, baginya lebih utama memilih tasbih, memilih bacaan subhanallah. Wa salatu tasbihatin ma'allahumma laka raka'tu ila akhirihi afdalu min ziyadati tasbihi ila ihda asrata. Mengucapkan tasbih 3 kali beserta doa Allahumma laka raka'tu hingga akhir, hal itu lebih utama dibandingkan membaca tasbih sebanyak 11 kali. Jadi tadi sudah diterangkan bahwa jumlah maksimal bacaan tasbih sebanyak 11 kali. Jumlah maksimal itu bila dibandingkan dengan bacaan tasbih 3 kali yang setelahnya disertai dengan doa Allahumma laka rokatu, maka bacaan tasbih 3 kali beserta doa itu lebih utama daripada membaca tasbih 11 kali tanpa menambah doa Allahumma laka rokatu. Wa yukrahul iktisaru ala aqallir ruku, dimakruhkan meringkas minimal ruku. Jadi hanya melakukan minimal ruku itu hukumnya makruh ya. Jadi tadi dijelaskan minimal ruku itu hanya sebatas telapak tangan yang bisa sampai ke ruku, bisa sampai ke lutut ya. Wal mubalaghatu fi khafdir ra'si 'anil dhahri fihi. Dimakruhkan juga mubalaghah atau lebih ke bawah ya. Fi khafdir ra'si 'anil dhahri fihi. Jadi membungkukkan kepala, merendahkan kepala dari punggung di saat ruku, ini hukumnya juga makruh. Jadi kemakruhannya 2 ya, melakukan aqallir ruku atau minimal ruku dan juga mubalaghah fi khafdir ra'si 'anil dhahri fihi. Mubalaghah artinya berlebihan ya, berlebihan membungkukkan kepala, merendahkan kepala dari punggung. Wa yusannu li dzakarin ayu jafia mirfaqaihi an jambaihi. Bagi lelaki disunahkan untuk merenggangkan kedua siku dari dua lambung. Jadi jambu itu kadang diartikan lambung, tapi ada juga arti tulang rusuk ya. Jadi intinya adalah tubuh bagian samping ya, tubuh bagian samping bisa dimaknai tulang rusuk, bisa juga dimaknai lambung. Lambung maksudnya sisi perut bagian samping. Jadi untuk orang laki-laki yang sholat, kesunahannya di saat ruku dan sujud itu merenggangkan kedua sikunya dari sisi tubuh ya, tidak ditempelkan tetapi direnggangkan. Wa batnahu an fahidaihi fi ruku'i wa sujud. Dan juga kesunahan yang lain merenggangkan perut dari fahid. Fahid itu kaki di atas lutut ya. Kaki yang daerah di atas lutut itu namanya fahid. Paha ya, paha. Jadi antara paha dengan perut itu direnggangkan, dan juga antara siku dengan sisi sisi tubuh samping itu juga direnggangkan. Hal itu disunahkan fir ruku'i wa sujud, di saat melakukan ruku' dan sujud. Waligoirihi, bagi selain laki-laki, jadi goirihi ini mencakup perempuan dan hunfa. Hunfa atau seorang yang kelaminnya belum jelas. Bagi selain laki-laki, kesunahannya adalah ayadhumma fihima ba'dohu liba'din. Jadi kalau laki-laki kesunahannya merenggangkan, kalau perempuan atau hunfa sebaliknya ya, kesunahannya merapatkan. Jadi merapatkan antara siku dengan sisi tubuh bagian samping, dan juga merapatkan antara paha dengan perut di saat rukuk dan sujud. Tanbihun, wallahu a'lamu bisawabi.